الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fil din, a'azakumullah. Masih kita melanjutkan kajian kitab Ighatsatul Lahafan min masayidi syaitan sampai pada bab yang ke-13, yaitu bab fi makayidi syaitan allati yakidu biha ibn Adam. Bab yang ke-13 membahas tentang tipu daya syaitan yang dipakai oleh mereka para syaitan untuk menggoda manusia. Dan sudah disampaikan pada bab yang lalu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menceritakan ucapan iblis la'natullah alaih. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata Allah, iblis berkata, wahai Rabbku, dengan apa yang engkau sesatkan aku, maka niscaya aku akan indahkan untuk mereka di muka bumi ini. Ini akan diindahkan oleh syaitan dengan sesuatu yang telah menyesatkan syaitan. Wala ughwiyannahum ajma'in, kata iblis, dan sungguh aku akan sesatkan mereka seluruhnya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu ya Allah yang ikhlas. Di sini kita mendapatkan faedah pada bab yang lalu dibahas bahwa iblis sudah bersumpah untuk menggoda manusia. Pada yang kedua, bahwasanya manusia yang tidak akan bisa tergoda oleh syaitan adalah para mukhlisin, orang-orang yang ikhlas yang beribadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala hadza siratun alayya mustaqim. Kata Allah, ini adalah jalanku yang lurus. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak ada kekuasaan atasmu kepada mereka. Ini engkau tidak akan memiliki kekuasaan untuk bisa menggiring mereka. Illa manittaba'aka minhum aw minal ghawin. Kecuali orang-orang yang memang mengikuti kamu dari orang-orang yang sesat. Dalam ayat lain Allah juga katakan, innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu. Bahwa sesungguhnya syaitan tidak memiliki kekuasaan terhadap orang-orang yang beriman. Demikian pula dalam ayat lain Allah katakan tentang ucapan iblis, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kata iblis, aku tidak memiliki kekuasaan sedikit pun terhadap kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita manusia bahwa syaitan memang misinya menggoda manusia dan misinya ingin menyesatkan manusia. Hanya saja syaitan tidak bisa menentukan, hanya saja syaitan tidak bisa menguasai, dan syaitan gak bisa dan gak memiliki sultan terhadap manusia, khususnya orang-orang yang beriman, khususnya orang-orang yang ikhlas dalam beribadah. Sehingga syaitan hanya mengambil bagian yang sudah Allah janjikan, hanya mengambil nasiban mafruḍa, Nasiban mafruḍa artinya bagian yang sudah ditentukan oleh Allah. Syaitan kufurnya kufur juhud. Menentang Allah SWT, menentang perintah Allah. Tapi syaitan tahu, iblis tahu bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu. Maka iblis menyatakan dengan kalimat, aku akan ambil bagianku yang sudah kau tentukan ya Allah. Yani bagian syaitan yang sudah tentukan adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang yang tidak mau ikhlas, orang-orang yang merupakan ahlu dunia dan ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu, budak-budak dunia. Inilah yang akan mudah digiring oleh syaitan kepada apa yang dimaukannya. Wa inna a'udzukumullah. Dikatakan oleh Allah tentang ucapan syaitan, "Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li." Aku tidak memiliki kekuasaan atas kalian dan aku tidak bisa menentukan kalian. Aku hanya mengajak kalian, kemudian kalian sambut ajakanku. Lihat ucapan iblis. Illa an da'utukum fastajabtum li. Aku hanya mengajak, kemudian kalian ikut. Wala talumuni walumu anfusakum. Dalam ayat lain Allah kisahkan, iblis menyatakan, jangan kalian cerca aku, kata iblis. Jangan kalian salahkan aku. Lumu anfusakum, salahkan diri-diri kalian sendiri. Aku cuma mengajak, kalian ikut. Aku menjanjikan dan janji-janji palsu. Kenapa kalian percaya? Allah menjanjikan pada kalian janji-janji yang benar dan kalian tidak percaya. Sedangkan aku menjanjikan pada kalian janji-janji yang dusta, kemudian kalian percaya. Wala talumuni, jangan cerca aku. Walumu anfusakum, tapi celalah diri-diri kalian sendiri. Ini ucapan iblis nanti yaumul qiyamah yang Allah sudah kisahkan dalam Al-Quran. Bahwa iblis nanti akan mencemooh para pengikutnya demikian. Salah sendiri. Kenapa kalian ikut aku? Qul inna a'udzukumullah. Dikatakan oleh Allah, innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Sesungguhnya syaitan hanya bisa memimpin, mengatur, mengajak alladzina yatawallawnahu, hanya orang-orang yang memang walaknya kepada syaitan, cintanya kepada syaitan, senangnya kepada syaitan, berwalaknya kepada syaitan. Orang-orang itulah yang bisa oleh iblis diatur. Allah katakan dalam ayat lain dalam surat Maryam, alam tara anna arsalna syayatina alal kafirina ta'uzzuhum azza. Kata Allah, tidakkah kau lihat, anna arsalna syayatina, sungguh kami mengutus syaitan-syaitan. Ini mengutus dalam artian takdir. Allah menakdirkan adanya syaitan-syaitan. Alal kafirina ta'uzzuhum azza, bahwa syaitan Allah takdirkan mengatur atau mengajak orang-orang kafir. Ta'uzzuhum azza, menggerakkan mereka, memberi semangat mereka, membuat mereka untuk melakukan kekufuran-kekufuran, kesyirikan-kesyirikan, hingga diajak oleh syaitan untuk memerangi orang-orang mukmin, memerangi orang-orang yang beriman dengan berbagai macam cara. Ta'uzzuhum azza, yani tughrihim igra'an, yani membuat tipu daya dengan tipu daya yang membawa mereka kepada kesesatan. Berarti maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan orang yang beriman enggak akan bisa dikalahkan oleh syaitan. Orang yang beriman yang walaknya kepada Allah, ikhlas ibadahnya hanya untuk Allah, enggak akan bisa dikalahkan oleh syaitan. Syaitan hanya bisa menggoda atau syaitan hanya berhasil menggoda orang-orang yang memang walaknya kepada syaitan atau orang-orang yang tidak ikhlas, ahli dunia, ahlul ahwa. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, sebulan penuh kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, untuk kita bisa menundukkan hawa nafsu kita. Sehingga ketika kita keluar dari bulan Ramadan dan kita menghadapi godaan-godaan syaitan, dalam keadaan kita sudah bukan lagi ahlul hawa, bukan lagi pengekor hawa nafsu, pengikut hawa nafsu yang mementingkan hawa nafsunya, bukan. Tetapi orang-orang yang insya Allah, orang-orang yang mukhlisin, yang enggak akan bisa digoda oleh syaitan, yang enggak akan bisa kalah dengan godaan-godaan syaitan, insya Allah. Qul inna a'udzukumullah, sebagaimana Allah terangkan orang-orang kafir. Dikatakan walan yaj'alallahu lilkafirina 'alal mu'minina sabila, Sungguh kata Allah, Allah enggak menjadikan orang-orang kafir terhadap orang mukmin satu jalan pun. Dan enggak akan bisa orang-orang kafir memiliki jalan untuk menguasai kalian. Enggak akan bisa orang-orang kafir mengalahkan kalian, menguasai kalian. Qanibrina azakumullah. Tetapi syaitan menggoda orang-orang yang mengaku muslimin tetapi bodoh, kemudian digiring untuk memerangi muslimin. Akhirnya diadu sebagian kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lain. Ini godaan iblis radhiyallahu alaihi, karena mereka tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala lan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Walillahil hamdu rabbis samawati wa rabbil ardi wa rabbil alamin. Walahu al-kibriya'u fis samawati wal ardi wa huwal 'azizul hakim. Maka bab yang ketiga sekarang. Fi makayyi syaitan allati yakidu biha ibna Adam. Bentuk tipu daya syaitan terhadap anak Adam. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Allah taala ikhbaran an aduwihi iblis. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan dalam Al-Qur'an tentang musuhnya iblis la'natullah alaihi. Lamma sa'alahu an imtina'ihi 'anis sujud li Adam, ketika Allah mempertanyakan iblis kenapa dia enggak mau sujud kepada Adam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, kata Allah. Yani Adam alaihi salam. Ternyata iblis la'natullah alaihi menyatakan dengan sombongnya, "Wahtijajuhu bi annahu khairun minhu." Iblis berhujjah bahwasanya iblis lebih baik daripada Adam. Yani ketika dia tidak mau sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin, iblis menolak untuk sujud kepada Adam, dan iblis termasuk makhluk yang kufur kepada Allah, enggak mau tunduk, enggak mau taat dengan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada para malaikatnya, isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kecuali iblis, aba wastakbara wa kana minal kafirin, maka iblis menolak dan sombong, dan iblis menjadi makhluk yang kafir, juhud, menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah pertanyakan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya, apa yang menghalangimu untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apa jawaban iblis? Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Lihat, membantah ucapan Allah Subhanahu wa taala dengan argumentasi akalnya sendiri. Bukankah api lebih mulia daripada tanah, dan aku diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah? Bukankah api lebih mulia dari tanah? Maka semestinya Adam yang menghormati aku, bukan aku yang menghormati Adam. Ini ihtijaju bi annahu khairun minhu. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutuknya. Dan sesungguhnya kata Allah, bagimu adalah laknat, laknat dari Allah Subhanahu wa taala, diusir dari jannah, diturunkan dari jannah, sampai iblis sa'alahu an yundhirahu. Iblis meminta untuk ditunda. Apa kata iblis? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tundalah kematianku sampai hari dibangkitkan. Fa amarahu, maka Allah pun memberi tunda. Allah mengabulkan permintaannya, silakan. Innaka minal mundharin. Sesungguhnya engkau termasuk yang ditunda kematianmu sampai hari dibangkitkan nanti. Maka iblis oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk hidup terus sampai hari ini, sampai akan datang, dan sampai hari kiamat kelak. Iblis la'natullah alaih. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu bahwa iblis memang akan berkata begitu. Dan Allah Maha tahu memang iblis akan menggoda manusia. Dan Allah Maha tahu bahwa iblis Allah takdirkan demikian memang sebagai godaan-godaan manusia, sehingga jadilah manusia di dunia memiliki musuh, yaitu iblis dan anak buahnya, yang selalu menggoda manusia ke jalan-jalan yang jelek, ke jalan-jalan sesat, jalan kufur, jalan bid'ah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Laisa laka 'alaihim sultan." Engkau tidak memiliki kekuasaan terhadap hamba-hambaku. "Inna 'ibadi," sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah, engkau tidak memiliki sedikit pun kekuasaan dan kemampuan. Ini hamba-hamba Allah yang khusus. yaitu hamba-hamba Allah yang mukhlasin, illa ibadallahi al-mukhlasin. Maka iblis berkata, ketika permintaannya untuk ditunda kematiannya Allah berikan, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan dalam Al-Qur'an ucapan iblis, fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis berkata, sungguh karena engkau telah telah menyesatkan aku, maka sungguh-sungguh aku akan duduk di jalan engkau yang lurus, ya Allah. Thumma la'atiyannahum, dan sungguh aku akan datangi mereka, min baini aydihim, dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an aymanihim, dari kanan-kanan mereka, an syama'ilihim, dan juga dari kiri-kiri mereka. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan sungguh enggak akan mereka, dan enggak akan kau dapati mereka akan bersyukur kepadamu. Lihat iblis lanatullah alaihi bersumpah dengan nama Allah untuk menyesatkan hamba-hamba Allah, dan menyatakan dengan kalimat fabima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan sesatkan seluruh manusia. Ini tekadnya iblis. Ini misi iblis lanatullah alaihi untuk menyesatkan manusia secara seluruhan. Thumma la'atiyannahum, kata iblis, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kiri mereka, dari kanan mereka, berarti dari seluruh penjuru. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, syaitan tidak mengatakan dari atas mereka, karena Allah di atas mereka, dan syaitan tidak akan mampu. Qul inna a'udzukumullah, maka empat penjuru mata angin, syaitan mendatangi manusia dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Berkata para jumhur mufassirin, kebanyakan para ahli tafsir dan juga para nuhat, para ahli nahu, menyatakan hudhifa harf ala fantasab al-fi'l, dimahdhufkan, tidak disebutkan huruf ala, maka fi'ilnya menjadi mansub, seakan-akan dialah maf'ul. Khonibdina azakumullah, pada kalimat apa? Pada kalimat la'aq'udanna sirataka, sungguh aku akan duduk sirataka. Sesungguhnya di sana maknanya, sungguh aku akan duduk ala sirati. Kalau ada huruf ala sirati, maka sirat dalam keadaan majrur, majrur biharfi jar, yaitu ala. Tetapi karena alanya mahdhufun, tidak ditulis dan tidak terbaca, tetapi terpahami, maka tetap maf'ulnya dalam keadaan dia mansub. La'aq'udanna sirataka fantasaba. Wa taqdir, maka takdirnya la'aq'udanna lahum ala siratikal mustaqim. Sungguh, sungguh aku akan duduk di jalan engkau yang lurus. Dengan lamu tawqid dan nunu tawqid, yang maknanya penekanan dan sungguh-sungguh. Berarti maknanya syaitan bersumpah dengan sungguh-sungguh, sungguh-sungguh-sungguh-sungguh aku akan duduk di jalan engkau ya Allah yang lurus. Wadzahir, dan yang tampak, kata Ibnu Qayyim, annal fi'la mudmarun fa innal qa'id ala syai'i mulazimun lahu, bahwa fi'il di sana adalah mudmar, yani memiliki dhamir di dalamnya. Karena al-qa'id ala syai' mulazimun lahu, karena orang yang duduk pada sesuatu, maknanya orang itu akan terus menetap di sana. Yani bukan makna duduk-duduk seperti yang kita pahami saja, tapi lebih luas dari itu. Duduk dalam artian terus-menerus akan berada di sana untuk menghalangi manusia. Sebagaimana dikatakan seseorang, di mana kamu duduk? Saya duduk di sana. Di negeri fulan, maksudnya tinggal di sana. Bukan hanya duduk, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa bekerja. Yang jelas dia tinggal di sana. Tapi pertanyaannya, kamu duduk di mana? Saya duduk di kota anu, saya duduk di negeri anu. Ini yang dikatakan mulazimun lah. Seorang yang duduk bisa bermakna duduk dalam artian menetap di sana. Faka'annahu qala, maka seakan-akan iblis berkata, la'aq'udanna siratakal mustaqim, bermakna sungguh-sungguh aku akan terus-menerus berada di jalanmu yang lurus untuk menghalangi manusia. Berada di jalan Allah yang lurus bukan untuk menjalani jalan yang lurus, bukan sama sekali. Tapi justru sebaliknya, duduk untuk menghalangi manusia, duduk untuk menggoda manusia, duduk untuk menghalau manusia agar jangan menjalani jalan tersebut. Ini makna la'aq'udanna siratakal mustaqim, yani la'alzimannahu wal arsadtuhu wal uwijannahu, sungguh aku akan terus-menerus di sini, sungguh aku akan mengawasi terus-menerus, dan aku akan simpangkan manusia terus-menerus, wa nahwa dzalik, dan yang semakna dengan itu. Dikatakan dalam riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, makna siratal mustaqim, aku akan duduk di jalanmu yang lurus. Apa jalanmu yang lurus? Yani kata Ibn Abbas, dinakal wadih, aku akan duduk di agamamu yang lurus, yang jelas. Demikian kata Ibn Abbas. Berarti syaitan mengucapkan tadi dengan sumpah bahwa dia akan duduk di jalan agama, di jalan din yang sangat jelas, yang sangat gamblang. Wa qala Ibn Mas'ud, dan berkata Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, huwa kitabullah, bahwa yang dimaksud adalah Al-Qur'an. Aku akan duduk di jalan Al-Qur'an. Maka siapa yang menjalani jalan Al-Qur'an akan menghadapi syaitan. Ini sudah mesti, sudah suatu yang otomatis. Karena syaitan sudah bersumpah di hadapan Allah dan kemudian dia menjalankan sumpahnya dan dia duduk di jalan Allah yang lurus. Sehingga siapapun yang menjalani jalan Allah, yang menjalani jalan Quran, yang menjalani jalan agama yang wadih, yang sangat jelas, maka dia pasti akan menghadapi syaitan, iblis dan anak buahnya. Berkata Jabir Ibn Abdullah radhiyallahu anhu, bahwa makna siratakal mustaqim, maknanya adalah al-Islam. Aku akan menghalangi jalan Islam. Sehingga orang yang mau masuk Islam pasti akan menghadapi berbagai macam halangan-halangan dari iblis. Karena dia sudah bersumpah akan duduk di jalan-jalan keislaman. Yaitu jalan-jalan Al-Quran, yaitu jalan-jalan agama, jalan-jalan syariat Allah, jalan-jalan sunnah, jalan-jalan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mau tidak mau akan berhadapan dengan iblis laknatullah alaihi. Qul inna a'udzubikumullah, tidak gampang. Tidak gampang jalan ini, jalan sunnah, jalan tauhid, tidak mudah, bukan jalan yang berbunga, tapi jalan yang penuh risiko. Jalan yang akan kamu menghadapi iblis, musuh yang paling jahat terhadap manusia, musuh yang paling berbahaya bagi manusia. Qala, dikatakan selanjutnya oleh Ibn Qayyim rahimahullah, wal jami' ibaratun an ma'nan wahid. Sesungguhnya ungkapan-ungkapan tadi dari tafsir-tafsir para sahabat dan para ulama, sesungguhnya ungkapan tentang makna yang sama, makna yang satu, jalan Islam, jalan Quran, jalan agama yang lurus, sama maknanya. Jalan Islam yang maknanya jalan Quran wa sunnah, jalan Quran dan sunnah maknanya jalan Islam, jalan Islam dan jalan Quran sunnah maknanya jalan agama. Maka tidak ada pertentangan dalam hal ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Bukan ikhtilaf atau want, bukan ikhtilaf yang bertentangan, tetapi perkara-perkara yang sesungguhnya mengungkapkan perkara yang sama. Qala huwa at-tariqul mawsil ila Allah taala, yaitu menggambarkan jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad taqaddama hadis Samurah ibn al-Fakiha, inna syaitan qa'ada li ibn Adam bi atruqihi kulliha, dan sudah disebutkan riwayat kisah ucapan Samurah ibn al-Fakiha, bahwasanya syaitan akan duduk di jalan anak Adam bi atruqihi kulliha, di seluruh jalan-jalannya. Ini enggak bertentangan. Katanya jalan yang lurus saja. Kok di sini semua jalan-jalannya dalam satu riwayat? Iya. Karena makna jalan yang lurus adalah jalan agama. Kalau jalan agama berarti semua jalan-jalan kebaikan pasti akan berhadapan dengan syaitan. Kamu ingin berpuasa, kamu ingin bersedekah, kamu ingin beribadah, kamu ingin salat malam, kamu ingin apapun amalan saleh, maka itulah jalan-jalan agama. Maka mesti akan menghadapi syaitan yang membisikkannya dan menggodanya. Dan menyatakan kepadanya, kenapa kamu? Mau kemana kamu? Syaitan qa'ada ala tariqil Islam. Dalam hadis Sabrah disebutkan dengan rinci bahwa syaitan akan duduk pertama di jalan Islam. Mau kemana kamu? Mau masuk Islam? Kamu meninggalkan agama nenek moyangmu? Kamu meninggalkan agama keluargamu, sanak familimu, orang-orang tuamu yang terhormat? Kamu akan tinggalkan ajarannya? Kamu akan masuk ke dalam agama yang baru, yang diada-adakan oleh mereka baru-baru ini, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Fa'aba, ketika orang ini menolak godaan syaitan, dan istiqamah tetap masuk Islam, maka syaitan duduk lagi di jalan hijrah, Setelah beriman, duduk di jalan hijrah. Mau ke mana kamu? Mau hijrah? Meninggalkan agamamu, meninggalkan keluargamu, meninggalkan rumahmu dan negerimu. Kamu akan berjalan meninggalkan sanak familimu di negerimu untuk meninggalkan mereka di perantauan. Sungguh perantauan itu adalah tempat yang mengerikan. Kamu akan sengsara, kamu akan susah, kamu akan begini, akan begini, akan begini. Ya'idukumul faqra. Syaitan membayang-bayangkan al-faqr, membayang-bayangkan kemiskinan, kekurangan, kesengsaraan. Kalau orang itu istiqamah dan terus jalan, aku tetap akan hijrah, maka duduk lagi di tariqil jihad. Setelah hijrah, jihad. Maka dihalangi lagi dari jalan jihad. Apakah kamu mau berangkat meninggalkan keluargamu? Kamu terbunuh, maka istrimu akan dinikahi orang lain. Kamu terbunuh, hartamu akan diwarisi oleh orang-orang lain. Kalau kamu terbunuh, kamu akan begini, kamu akan begitu. Bagaimana nanti istrimu, bagaimana anakmu, bagaimana keluargamu? Dan seterusnya digoda di jalan jihad. Inna syaitan qa'ada. Sungguhnya syaitan akan duduk. Bi atruqihi kulliha. Syaitan akan duduk di semua jalan-jalan Ibni Adam. Qa'ada libni Adam bi atruqihi kulliha. Sungguh syaitan akan duduk di jalan-jalan anak Adam, jalan-jalan kebaikan seluruhnya. Semua kebaikan mau dikerjakan pasti akan ada godaan. Alif lam mim. Ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah dalam surat Al-Ankabut, Alif lam mim. Ahasiban nas, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan amanna wa hum la yuftanun? Apakah akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Kata Allah, pasti akan ada ujian. Dan terutama dan pertama ujian ini, ujian dari godaan-godaan syaitan, ujian dari iblis la'natullah alaihi. Qul inna a'udzubikumullah. Maka makna ayat tadi, ucapan iblis di hadapan Allah, la aq'udanna siratakal mustaqim, sungguh aku akan duduk di jalanmu yang lurus, maknanya akan menghalangi di jalan-jalan kebaikan, di jalan-jalan agama, di jalan-jalan sunnah, di jalan-jalan tauhid. Fama min tariqi khairin illa wa syaitan qa'idun alaih. Maka tidak ada jalan kebaikan manapun kecuali syaitan akan duduk di jalan itu menghalangi manusia. Yaqta'uhu 'ala salik, dan akan memutus jalan orang-orang yang menjalaninya. Kemudian setelah menyatakan seperti itu, iblis berkata, "Tsumma la'atiyannahum." Kemudian aku akan duduk. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari depan mereka, baina aydihim, di atas antara kedua tangan, maksud di depan. Wa min khalfihim, dari belakang mereka. Wa an aymanihim wa syama'ilihim, dari kanannya dan dari kirinya. Berarti dari empat arah syaitan akan mendatangi manusia. Berkata Ibnu Abbas, dari depan mereka, dalam riwayat Athiyah dikatakan min qibali dunya, tapi dikatakan riwayat ini lemah. Yang lebih sahih dari riwayat Ali radhiyallahu taala anhu, yani ashkakahum fi akhiratihi. Ketika dari depan digoda, maknanya digoda apa yang merupakan pandangan mereka ke depan. Orang saleh ketika beramal saleh, pandangannya ke depan kemana? Ketika dia beramal dengan amalan saleh, beribadah, mengerjakan sunnah-sunnah, apa pandangan mereka? Yang mereka pandang pahala di akhirat, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan menghalangi dari depan, maknanya mengkaburkan apa yang mereka bayangkan tadi. Kamu mengharapkan akhirat, belum tentu ada. Rugi kamu, sesuatu yang belum tentu kamu tunggu-tunggu. Sekarang yang nyata di dunia ini, kenikmatan kamu tinggalkan. Ini godaan syaitan dari depan. Ashkakahum fi akhiratihim. Mereka diragukan terhadap akhirat mereka. Wa kadzalika qala al-Hasan. Demikian pula dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa syaitan mendatangi manusia dari arah depan, yakni min qibalil akhirah, dari arah pengkaburan akhirat. Takdziban bil ba'tsi wal jannati wan nar, mendustakan kebangkitan, mendustakan surga, mendustakan neraka. Sehingga syaitan akan membisikkan kepada orang-orang yang akan beramal saleh tadi, ngapain kamu? Ngapain kamu meninggalkan duniamu yang nikmat dan lezat hanya untuk menyengsarakan dirimu? Padahal akhirat belum tentu. Padahal akhirat itu masih belum pasti. Kalau nanti ternyata enggak ada dunia, enggak ada surga, enggak ada neraka, rugi kamu. Sudahlah, yang biasa-biasa saja. Kamu kerjakan-kerjakan sedikit-sedikit saja. Yang penting kamu tidak kafir itu saja. Yang penting kamu nanti kalau ada jannah dan nar, ya kamu masih tergolong muslimin. Kalau enggak ada, kamu sudah bernikmat-nikmat dengan dunia, katanya. Banyak manusia yang tergoda dengan pikiran seperti ini. Padahal itu pikiran syaitaniyah, pikiran kufur. Kenapa kufur? Kufur syak. Kufur meragukan akhirat. Apa hukumnya meragukan akhirat? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kok bisa seorang muslim berbicara kepada ahlus sunnah? Ini muslim, mengaku muslim dan masih sholat. Mengatakan kepada ahlus sunnah, kalian ini terlalu berlebih-lebihan. Terlalu berlebih-lebihan kalian ini mengerjakan sunnah-sunnah. Udahlah sekadarnya saja. Jadi kalau ada surga dan neraka kita masih muslim. Kalau gak ada surga dan neraka kita juga udah ngerasa kenikmatnya dunia, katanya. Loh, ucapanmu itu sangat mengerikan. Ketika kamu mengatakan kalau ada dan kalau tidak ada, berarti kamu gak yakin. Kalau kamu gak yakin, kamu kafir, murtad, keluar dari Islam. Apa namanya mukmin kalau bukan mukminun billah wa bijannatihi wa narih? Apa maknanya iman kalau bukan beriman kepada Allah dan jannahnya? Beriman kepada Allah dan nar yang dipersiapkannya. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu adalah ucapan meragukan tentang akhirat. Dan itu kufrun. Itu adalah godaan atau ucapan-ucapan syaitan. Zukhrufal qawli ghurura. Kalimat kufur dirangkai seakan-akan indah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Berkata pula Mujahid rahimahullah, bahwa mana min baini aidihim, yani min haitsu yubsiruna, wa min khalbihim, qala Ibn Abbas, arghabahum fi dunyahum. Kata Mujahid, makna min baini aidihim, didatangi dari depan mereka, yani mimma yubsirun, kata Mujahid. Ini tentang apa yang dipandangnya. Dan tentunya orang mukmin memandangnya jauh ke depan. Ke akhirat. Dia berjalan di dunia. Tapi yang dipikirkan oleh mereka dengan pandangannya adalah surga dan neraka. Oh ini jalan surga, saya kerjakan. Oh ini jalan neraka, saya enggak mau. Ini membuat Allah ridha, saya kerjakan. Ini membuat Allah murka, saya jauhi. Ini gambaran mereka selalu ke depan. Jauh ke depan nanti, yaitu ke akhiratnya. Tetapi kata Mujahid, ketika iblis menyatakan la atiyannahum min baini aidihim, aku akan datangi mereka dari depan mereka, dari apa yang mereka yubsirun, dari apa yang mereka pandang, dikaburkan pandangannya. Itu nanti kebangkitan itu mungkin begini, mungkin begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan dibikin ragu. Bukan tulang belulangnya dibangkitkan, bukan dagingnya utuh kembali, bukan itu, enggak mungkin, mustahil, enggak masuk akal. Maksudnya kebangkitan itu nanti alam roh lain, dari itu seperti mimpi saja. Lihat, dibikin samar, dibikin ragu, dan akhirnya dibikin kecil, seperti mimpi. Kalau kamu mimpi sengsara bagaimana? Bangun selesai, enggak terasa apa-apa, katanya. Wa nabiyina a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu adalah godaan syaitan, bisikan syaitan. Karena yang namanya kebangkitan disebutkan dalam Al-Quran, jasadan walahman, dibangkitkan jasadan walahman wa'idhaman, dagingnya, tulang belulangnya, badannya, tubuhnya dibangkitkan. Ketika mereka mempertanyakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh ini? Ini adalah peraguan dari iblis. Dan kemudian terbawalah musyrikin dengan bisikan-bisikan iblis, kemudian mengambil tulang belulang yang telah hancur di hadapan Rasulullah SAW, menghancurkannya, meniupkannya ke wajah Rasulullah dengan kurang ajarnya, sambil menyatakan man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang yang sudah rapuh seperti ini? Ditertawakan oleh musyrikin. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul, katakan wahai Rasul pada mereka, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal marrah. Katakan pada mereka, yang akan menghidupkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Menciptakan pertama kali bisa, apalagi cuma mengulangi. Kebangkitan itu kan mengulangi. Membangkitkan orang yang telah mati itu mengulangi kehidupan. Orang itu hidup, kemudian mati, kemudian diulangi lagi, hidup lagi, kan begitu. Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menciptakan manusia di pertama kali. Ansha'aha awwala marrah. Menciptakannya pertama kali. Belum ada manusia sebelumnya. Belum ada makhluk yang seperti kalian, seperti kita. Belum pernah ada makhluk yang mirip dengan kita. Tidak ada. Lam yakun syai'an nadhkura. Manusia itu belum disebut-sebut. Belum pernah terbayang oleh makhluk manapun. Belum ada. Tiba-tiba Allah ciptakan. Yang namanya manusia. Bisa bagi Allah. Apakah membangkitkan gak bisa? Padahal membangkitkan itu cuma mengulangi kebangkitan yang sudah Allah ciptakan pertama kali, kemudian hancur, dibangkitkan kembali. Maka Allah jawab kepada nabinya, Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakan pada mereka bahwa yang membangkitkannya adalah yang menciptakannya pertama kali. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, perintah-perintah dalam Quran dan Sunnah selalu diiringi bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang beriman. In kuntum mu'minin, in kuntum mu'minin. Selalu diakhiri dengan kalimat in kuntum mu'min. Kalau kalian percaya dengan kebangkitan, kalau kalian percaya dengan akhirat. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang yang masih berharap akhirat. Demikian pula dalam hadis-hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir. Kenapa harus kalimat barang siapa? Karena orang yang tidak beriman dengan akhirat dan hari akhir, untuk apa diperintah? Enggak akan taat. Kamu kerjakan sholat. Saya enggak yakin surga itu ada apa enggak ada. Apa kamu taat dia? La wallah, tidak demi Allah dia enggak akan taat karena dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Maka perintah-perintah dalam Quran, perintah-perintah dalam Sunnah adalah untuk kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Iblis laknatullah alaihi tahu. Ini kuncinya satu. Kalau mereka tuh ragu terhadap akhirat, gugur semua syariat ini. Enggak akan ditaati, enggak akan tunduk mereka pada Quran dan Sunnah. Kalau ragu terhadap akhirat, maka mulai digoda. La'atiyannahum min baini aydihim, kata iblis. Aku akan datangi dari depan mereka, aku ragukan akhirat. Mau kemana kalian? Akhirat itu belum tentu, surga belum tentu ada, jannah juga belum tentu, neraka juga belum tentu. Kamu yakin? Ini adalah begini, begini, begini terus. Dibikin kabur, dibikin kabur, dibikin kabur. Sedangkan kata Ibn Abbas, dari belakang mereka sebaliknya. Yaitu arghabahum fi dunyahum. Dibikin mereka untuk cinta pada dunia. Yani digambarkan kalau seorang itu berjalan dari dunia ini menuju akhirat. Dia rela untuk mengorbankan dunianya untuk berjalan menuju keriduan Allah dan jannahnya. Sehingga kalau dari hadapannya diragukan tentang tujuannya. Ketika dari belakangnya dibikin cinta dengan apa yang ditinggalkan. Dengan apa yang ditinggalkan. Kamu mau ngaji di pondok pesantren, meninggalkan pekerjaanmu yang gajinya sekian. Gila kamu, sungguh gila. Kamu begini, kamu begitu. Syaitan, iblis, laknatullah alaih. Memiliki anak buah minal jinnati wan nas. Dari jin dan manusia. Kadang terbisik di benaknya. Kadang benar-benar terdengar di telinganya. Dari siapa? Dari temannya sendiri. Loh, apakah temannya itu syaitan? Bukan. Dipinjam mulutnya oleh syaitan. Ya bulan, kamu ninggalkan kerjaanmu yang demikian besar hasilnya. Kamu tinggalkan hanya untuk masalah sunnah, untuk masalah jenggot dan masalah jubah. Dianggapnya itu kecil oleh mereka, oleh pembisik-pembisik ini. Ini syaitan. Khon ibn na'azakumullah. Hati-hati dari godaan-godaan syaitan. Mereka akan mendatangi dari depan dan mendatangi pula dari belakang. Ketika diragukan terhadap akhirat tidak berhasil. Saya tetap beriman dengan akhirat, beriman pada Allah dan hari akhir, dan saya beriman kepada jannatu haq, wal naru haq, wal hisabu haq, wal mahsyar haq. Maka syaitan putus asa dari sana, pindah dari jalan lain, dari belakangnya. Ini lihat belakangmu, coba tengok. Kamu nengok dulu belakangmu. Begitu nengok ke belakang, sudah diindahkan dunia. Kamu akan mendapatkan ini. Mendapatkan tempat yang nyaman. Mendapatkan permadani yang empuk, kamu akan mendapatkan harta emas dan perak, kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi, kamu akan mendapatkan wanita-wanita yang cantik, kamu akan mendapatkan sekian macam dunia diindahkan oleh iblis sebagai godaan manusia. Ya, ini sebagaimana Al-Hasan juga menjawab bahwa min khalfihim ay min qibali dunyahum, yakni dari sisi dunia mereka, uzayyinaha lahum wa yushahhiha lahum, kata iblis, aku akan indahkan dunia terhadap mereka, aku uzayyinaha, aku akan hiasi dunia dan aku akan bikin mereka suka terhadap dunia. Qul inna a'udzubikumullah, biasanya pertama kali akan dibisikkan yang bisa diterima oleh manusia yang sedang ingin sunnah. Apa yang dikatakan bisikan-bisikan pertama? Kamu itu, kalau kamu nanti kaya, kamu bisa menyumbang pondokmu, kamu bisa mendukung nanti dakwahmu. Oh iya ya, betul sana. Ketika sudah langkah pertama, lain bicaranya. Kamu kalau ditinggalkan terus ngaji, ini nanti akan bangkrut daganganmu. Kamu pikir tujuanmu nanti, tujuannya kan nanti kesana-sana juga. Tapi sabar, kamu sabar dulu supaya maju dulu ini perusahaan kamu. Tetapi enggak maju-maju. Sudah setahun, dua tahun, tiga tahun pas-pasan terus. Bisa hidup cukup, tapi untuk kaya belum. Belum dalam artian apa? Belum dalam artian kepuasan, belum. Karena manusia enggak akan pernah puas. Enggak akan pernah puas. Satu pengen dua, dua pengen tiga, tiga pengen empat dan seterusnya. Qul inna a'udzubikumullah, hatta dia memiliki satu lembah emas, dia ingin menginginkan lembah yang kedua. Kalau dia memiliki satu gunung emas, dia ingin gunung yang kedua. Hatta sampai zurtumul maqabir, sampai masuk kalian ke liang kubur, sampai kalian tanah masuk ke mulut kalian. Qul inna a'udzubikumullah. Dikatakan di sini min qibali dunyahum uzayyinaha lahum wa ushahiha lahum. Wa an Ibn Abbas, dalam riwayat Ibn Abbas, dari riwayat lain dikatakan min qibali al-akhirah. Wa qala Abu Shalih ushakkikuhum fil akhirah wa uba'iduha alaihim. Yakni maknanya dibikin jauh dari akhirat. Dari belakang mereka dibikin jauh dari akhirat. Terus demikian. Wa qala Mujahid aidan min haitsu la yubsirun. Kata Mujahid, dari depan apa yang bisa dilihat oleh dia, dari belakang apa yang tidak bisa dilihat oleh dia. Dari depan yang terang-terangan, dari belakang yang tidak terlihat. Wa an aymanihim, sedangkan aymanihim wa syama'ilihim. Kalau tadi depan dan belakang, sekarang aymanihim wa syama'ilihim, dari kanan-kanan mereka dan dari kiri-kiri mereka. Dikatakan oleh Ibn Abbas, qala ashbaha alaihim amradinihim, dari kanan dibikin kabur atas mereka urusan agama mereka, yakni dihalangi dari akhirat tetap yakin, diindahkan dunia tetap enggak tergoda, tidak habis akal syaitan. Dari mana datangnya sekarang yang ketiga? Dari kanannya, digambarkan kekaburan-kekaburan pada agama. Ini ketika di depan dihalangi enggak berhasil, saya mau berjalan di jalan ini, minggir syaitan. Demikian pula ketika dunia diindahkan, aku tidak menginginkan dunia, aku menginginkan akhirat. Wal akhiratu khairun laka minad dunya aw minal ula, akhirat lebih baik daripada dunia. Maka syaitan sudah tidak lagi menggoda dengan ini, dengan ini, menggoda dengan cara yang ketiga. Oh, jadi kamu mau agama, ingin beribadah dengan baik. Iya, saya ingin beribadah dengan baik. Ada ini agama itu begini caranya. Kamu sholatnya belum khusyuk, begini kalau khusyuk. Belum bagus kamu puasanya, begini kalau mau puasa yang bagus. Diajarkan oleh syaitan agama, seakan-akan agama, padahal itu adalah sesuatu yang sesat dan menyesatkan. Lihat, tidak kehabisan cara, diragukan terhadap akhirat tidak berhasil, digoda dengan mengindahkan dunia enggak berhasil, digoda dengan mengkaburkan agama. Maka ada manusia-manusia yang benar-benar dia beramal karena ingin akhirat, ikhlas untuk Allah, untuk mengharapkan akhirat, tidak kepengen dunia, dia sengsara. Dia tidak menginginkan dunia sama sekali, rela berkorban. Tapi kasihan, jalannya salah. Kenapa? Karena tergoda dengan godaan syaitan yang ketiga, yaitu dengan kekaburan-kekaburan agama, sehingga dia beribadah dan mengatakan yang namanya puasa itu tidak seperti kalian. Puasa kok sahur? Itu namanya pindah makan. Makan pagi dipindahkan sebelum subuh dan makan siang dipindahkan maghrib. Itu bukan puasa, katanya. Puasa itu seperti saya. Bagaimana dia? Dia berpuasanya dalam keadaan tidak pakai sahur dan tidak pakai buka. Nyambung terus puasa mati geni. Untuk siapa? Untuk iblis, untuk syaitan. Oh, bukan untuk Allah. Kalau untuk Allah, Allah tidak mengajarkan demikian. Allah mengajarkan berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Dan Rasul yang diutus oleh Allah mengajarkan tasaharu. Fa inna fis sahuri barakah. Bertahurlah kalian, sesungguhnya sahur itu barakah. Lihat, orang ini tersesat dari godaan yang mana? Godaan akhirat, dia tetap yakin. Godaan dunia, dia enggak pengen dunia, bahkan pengen sengsara. Iya kan? Pengen sengsara dia. Berlapar-lapar sampai 40 hari, 40 malam. Mutis. Air putih, tok. Enggak makan, enggak makan apapun. Khana bilina azukumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ini berarti tergoda oleh syaitan dari kanannya. Yang dikatakan oleh Ibn Abbas, yani asbaha alaihim amra dinihim. Dikaburkan urusan agamanya. Mau sholat, diajak sholat yang salah. Mau puasa, diajak puasa yang salah. Mau haji, diajak haji yang salah. Memuliakan ulama, memuliakan dengan cara yang salah. Caranya syaitan, yaitu dengan menyembah kuburan-kuburannya. Wa qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh, al-haq ashkakahum fihi. Dari kanan itu adalah kebenaran dikaburkan. Ketika orang tadi sudah bertekad, saya akan menjalani kebenaran, maka dikaburkan kebenarannya. Oh, mau kebenaran, kata syaitan. Yang ini, ke kanan dikit, kanan dikit, kanan dikit. Atau ke kiri dikit, kiri dikit. Kamu mau hak kan? Ini yang hak, bukan itu. Ini buktinya, ini buktinya. Padahal bukan bukti. Apa? Syubhat-syubhat. Pengkaburan, buka pengkaburan. Akhirnya tersesat ke kiri dan ke kanan. Qala, dikatakan selanjutnya. Wa an ibn Abbas aydan min qibali hasanatihim. Dari kanan itu menggambarkan kebaikan-kebaikan begitu susahnya. Ini tafsiran lain dari Ibn Abbas juga, bahwa dari kanan itu adalah kebaikan-kebaikan, dari kirinya kejelekan-kejelekan. Kebaikan-kebaikan dibikin seakan-akan susah, sedangkan kejelekan-kejelekan diindahkan seakan-akan itu suatu yang mesti dikerjakan. Ini dari kanan dan dari kiri. Dari depan, dari belakang, yakni dikaburkan dari depan akhiratnya, dari belakang diindahkan dunianya. Dari kanan diindahkan kebaikan, digambarkan betapa jeleknya, betapa susahnya, yang maknanya atau yang dikatakan kebaikan-kebaikan susah. Sedangkan dari kiri digambarkan betapa indahnya dosa-dosa, betapa nikmatnya dosa-dosa. Qala al-Hasan min qibalil hasanati atbathahum anha. Kata al-Hasan, yakni kebaikan-kebaikan dijadikan mereka susah mengerjakannya. Atbathahum artinya mereka dalam keadaan berat mengerjakannya. Udah, ngantuk tidur aja. Enggak, ini pacarnya bulughul maram. Udah, bulughul maram aja. Lihat, mau belajar bulughul maram, diajak bulughul maram oleh mereka, oleh syaitan, untuk tidur. Nikmat, nanti besok segar kamu baca lagi. Katanya, ketika malam bilangnya begitu, tidur dulu, nanti besok segar kamu baca. Besok ketika bangun, loh, kamu kan rencananya mau kerjakan itu temanmu menunggu di depan. Ketika dia ke depan, ada acara dunia. Setelah itu, mau ngerjakan lagi. Loh, kamu kan kemarin sudah punya janji dengan bulan, kamu akan begini. Nanti begitu sudah capek lagi, kamu sekarang capek, nanti aja. Asbaqahum anha. Dibikin berat, dibikin susah. Qul ibn a'azakumullah, dikatakan oleh Abu Saleh aydan, min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim, anfaqahu alaihim wa arghabahum fihi. Kata Abu Saleh, bahwa datangnya dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Maknanya kata Abu Saleh, syaitan berupaya dengan semua upaya. Maknanya berupaya dengan segala cara, dengan mengorbankan berbagai macam korban, dengan mengeluarkan infak sebesar-besarnya, dengan membuat semangat mereka untuk menyesatkan mereka. Yakni ikhwan ibn a'azakumullah, karena ada memang dalam bahasa Arab pepatah seperti itu, atau bukan pepatah, ungkapan. Ungkapan yang menunjukkan kalau dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, artinya sudah segala cara, begitu. Sudah segala cara. Dan itu dipakai dalam bahasa Arab. Bahkan kadang-kadang lebih dari empat. bukan 4 penjuru, 6 penjuru. Setelah depan, belakang, kiri, kanan, masih ada atas dan bawah. Ini ungkapan untuk menunjukkan betapa seluruh cara sudah dikerjakan. Sehingga orang dalam bahasa Arab ketika mengungkapkan bahwa saya sudah berupaya semaksimal mungkin, dia menyatakan dengan kalimat darabtul asdas alal akhmas. Darabtul asdas alal akhmas. Aku sudah menumpukan atau sudah memukulkan yang 5 terhadap yang 6. Yang 5 terhadap yang 6. Asdas dari sadis, sedangkan akhmas dari khamsah. Apa itu yang 6 dan yang 5? Yani sudah 6 penjuru saya jalani dan sudah 5 panca indera digunakan. 5 panca indera digunakan seluruhnya. Sudah tangannya, matanya, kakinya, alat rabanya, alat semuanya, lidahnya, sudah berupaya seluruhnya dan semua penjuru sudah dijalani. Maka itu dikatakan aku sudah berupaya kemana-mana dan sudah mengerahkan seluruh kemampuanku. Itu di dalam pepatah bahasa Arab atau ungkapan bahasa Arab, darabtul asdas alal akhmas. Aku sudah memukulkan yang 6 kepada yang 5 atau yang 5 kepada yang 6. Qanibina a'azakumullah. Maka ucapan Abu Shalih Asadi tidak jauh dari makna ayat Al-Qur'an bahwa syaitan menyatakan la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim. Artinya aku akan kerjakan seluruh cara dan aku akan berupaya dengan seluruh upaya. Itu maknanya. Wa sahha an Ibn Abbas, dan sahih diriwayatkan dari Ibn Abbas. Atau sebelum Ibn Abbas, ucapan Al-Hasan, an syama'ilihim sayyi'ati ya'muruhum biha wa yahuttuhum 'alayha wa yuzayyinaha fi a'yunihim. Kata Al-Hasan, sedangkan dari kirinya, karena tadi berpendapat beliau dari kanan itu kebaikan-kebaikan yang dianggap susah, dianggap berat. Kamu mau beribadah susah, berat, capek. Kamu mau sholat tarawih berat. Tetapi sebaliknya dari kiri, kejelekan-kejelekan. Kata Al-Hasan, sayyi'at ya'muruhum, kejelekan yang disuruh oleh syaitan. Ini suatu yang nikmat untuk kamu, kerjakan. Yahudzuhum, mendorongnya, menganjurkannya, wa yuzayyinaha, dan mengindahkan dosa-dosa tadi, kejelekan-kejelekan tadi di mata-mata mereka. Ini bukan dosa, ini sekedar refreshing. Ini kan sekedar urusannya adalah sekedar kita rohah sejenak. Sa'atan li rabbak wa sa'atan li qalbak, katanya. Sesaat untuk Allah, sesaat untuk hatimu. Kata penyanyi, sebelum nyanyi bilang gitu, sa'at li rabbak wa sa'at li qalbak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maksudnya seperti apa dikatakan oleh keumuman orang-orang fasik, bahwa jangan kamu itu ibadah-ibadah terus, sekali-kali hiburan. Qul inna a'udzukumullah, padahal kaum mukminin sudah cukup mereka nikmat ketika baca Quran. Cukup mereka nikmat dengan salat. Sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan arihna ya Bilal. Ketika menyuruh Bilal untuk azan, apa ucapan Rasulullah? Arihna ya Bilal. Membikin rahah. Arihna, istirahatkan kami ya Bilal. Artinya azanlah ya Bilal. Kami ingin kembali istirahat, kembali ingin tentram hati dengan salat. Subhanallah. Dan salatul lail dijuluki dengan salatul tarawih. Karena memang orang mukmin merasa rahah dalam salat itu. Merasa tentram hati, merasa dia mendapatkan obat dari kegelisahan-kegelisahannya, mendapatkan obat dari kejenuhannya. Masya Allah. Qanibudina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Maka kalau begini keadaannya, yang namanya kebaikan-kebaikan itu sesungguhnya satu yang nikmat, tetapi digambarkan oleh iblis la'anatullah alaihi sebagai perkara-perkara yang mengerikan, yang susah, yang berat, yang merupakan beban-beban, dan seterusnya dan seterusnya. Wa sahhan Ibn Abbas, dan diriwayatkan dalam riwayat yang sahih dari Ibn Abbas, wa lam yaqul min fawqihim. Dalam ayat tadi iblis tidak mengatakan dari atas mereka. Kenapa? Li'annahu 'alima anna Allah min fawqihim. Karena iblis tahu bahwa syaitan, bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas mereka. Syaitan tahu bahwa Allah di atas mereka. Maka datang dari depan, datangi dari belakang, datangi dari kiri, dari kanan, tidak menyebut dari atas. Khan Ibn A'azakumullah masih ingat kisah atau riwayat Ibn Mas'ud ketika meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang Siratul Mustaqim. Disebutkan di kanan kirinya ada jalan-jalan, ada pintu-pintu, ada tirai-tirai, dan kemudian di sana ada yang mengajak halumma-halumma, kemarilah, kemarilah. Dan dari atas, apa dari atas? Hah? Panggilan Al-Quran memanggil, kemarilah, jalanlah jalan yang lurus ini. Yang ini dari atas adalah panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iblis tahu kalau dari atas itu tidak bisa. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dan dari kanan. Qulibna a'azakumullah. Dari depan dihalangi supaya jangan terus berjalan, dari belakang ditarik supaya kembali, dari kiri disimpangkan ke kanan, dari kanan disimpangkan ke kiri, dan seterusnya. Qulibna a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Dikatakan qala Syi'bi wa qallahu 'azza wa jal anzala rahmata 'alaihim min fawqihim. Kata Syi'bi, iya, tidak disebut dari atas karena dari atas Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dari atas. Maka orang itu selamat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qulibna a'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Berarti di sini ada ucapan Ibn Abbas dan ada ucapan Syi'bi. Dan tidak pertentangan antara keduanya, bahwa syaitan mengatakan dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, tidak mengatakan dari atas. Kata Ibn Abbas, karena Allah di atas mereka. Kata Syi'bi, karena Allah menurunkan rahmat dari atas mereka. Qala Qatadah rahimahullah, ataka syaitan yabna Adam min kulli wajhin ghaira annahu lam yakun min fawqik. Kata Qatadah, syaitan akan datang kepadamu, wahai anak Adam, min kulli wajhin, dari seluruh penjuru. Ghaira annahu lam ya'tik min fawqik. Hanya saja, syaitan tidak datang dari atasmu. Lam yastati an yahula bainaka wa baina rahmatillah. Karena syaitan tidak bisa menghalangi kamu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan rahmat, syaitan enggak bisa menghalangi. Ke depan jalan mereka menuju akhirat disetop oleh syaitan, dihalangi supaya balik, bahwa akhirat itu belum tentu. Dari belakang diajak untuk kembali, lihat belakangmu, jangan tinggalkan, kembali, kembali. Dari kanan untuk menyesatkan jalannya agar serong ke kanan sedikit, atau serong ke kiri, atau terus mereka menyimpang kanan dan ke kiri. Tetapi dari atas, bagaimana mungkin syaitan bisa menghalangi rahmat Allah? Dan dari atas itulah turunnya rahmat. Maka syaitan enggak mampu untuk menghalangi rahmat Allah, sehingga tidak disebut dari atas mereka. Maka kalimat darabtul asdas alal akhmas bukan masalah ini. Bukan ungkapan syaitan. Tapi ketika orang itu sudah berupaya semaksimal mungkin, maka dia mengatakan sungguh darabtul asdas alal akhmas. Sungguh aku sudah gunakan seluruh perangkat indraku yang 5 dan aku sudah arahkan ke seluruh penjuru, aku enggak berhasil. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Karena dia ketika ke atas, ya Allah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala semoga berhasil. Termasuk upaya. Qul inna a'azakum Allah wa muslimin yang saya hormati. Dikatakan pula selanjutnya, qala al-wahidi wa qawlu man qala al-imanu kinayatun 'anil hasanat wa syama'il. Aiman kinayatun 'anil hasanat wa syama'il kinayatun 'anil sayyi'at hasanun. لأن العرب تقول اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك. Kata Al-Wahidi, orang yang berpendapat, ini para ulama yang berpendapat, bahwa aiman maknanya adalah kebaikan-kebaikan, sedangkan syama'il maknanya adalah kejelekan-kejelekan. Itu adalah tafsir yang hasan, tafsir yang bagus. Kenapa? Karena orang-orang Arab biasa berkata اجعلني في يمينك ولا تجعلني في شمالك. Jadikan aku di kananmu, jangan jadikan aku di kirimu. Maksudnya jadikan aku berada di tempat yang baik di sisimu, jangan kau jadikan aku di tempat yang jelek di sisimu, yani di tempat musuh-musuhmu, jangan. Tapi di tempat yang baik di sisimu, yani kananmu. Berarti kanan memang hasanat, dan itu tafsir yang hasan. Demikian dikatakan oleh Al-Wahidi. Turid ij'alni minal muqaddamina indak, yani jadikan aku orang yang engkau kedepankan, orang yang engkau muliakan, orang yang engkau berikan kebaikan kepadanya. Wala taj'alni minal muakhirin, makna jangan jadikan aku dikirimu, yani jangan jadikan aku menjadi orang-orang yang dibelakangkan olehmu, dikesampingkan olehmu. Dan demikian pula disebutkan dalam syair, anshada libni ad-dami damina. Alibna afi yumna yadayka ja'altini fa afraha am sayyartini fi shimalik. Wahai Lubna, ini namanya, apakah engkau jadikan aku di kananmu, niscaya aku akan gembira. Am sayyartani fi shimalik, atau engkau jadikan aku di kirimu. Ini apakah engkau jadikan aku di kananmu maka aku akan gembira, atau engkau jadikan aku di kirimu. Ini ungkapan yang menunjukkan bahasa Arabnya kalimat aiman, ungkapan tentang kebaikan-kebaikan. Sedangkan syama'il, ungkapan tentang kejelekan-kejelekan. Dan diriwayatkan pula oleh Abu Ubaid dari Asbu'i rahimahullah, huwa indana bil yamin. Ungkapan bahasa Arab berkata, huwa indana bil yamin, orang itu di sisiku berada di kanan. Ai bi manzilatin hasanah, maknanya orang itu berada di kedudukan yang baik di sisiku. Wa bi dhibbi dhalik, dan lawannya dikatakan huwa indana bi shimal, orang itu di sisiku ada di kiri, yakni orang itu berada di sisi yang jelek, atau orang itu tidak terhormat bagiku, orang itu tidak baik kedudukannya di sisiku. Dan disebutkan pula oleh Al-Asma'i satu pepatah atau satu ungkapan syair, ra'aitu banil allati lama tadhaharu yahuzuna sahmi bainahum fi syama'ili. Aku melihat banil allat, saudara-saudaraku seibu, lama tadhaharu, ketika mereka menang, yahuzuna sahmi bainahum fi syama'il, mereka mengarahkan atau meletakkan panah-panahku di sisi mereka, di kiri-kiri mereka. Ini mereka setelah menang, padahal itu saudara-saudara ibuku, tapi ketika mereka menang dalam pertempuran, mereka justru menjadikan kami di sisi kiri mereka. Sahmi bisa bermakna bagian kami. Sahmi bisa bermakna anak panah, tapi bisa bermakna pula bagian kami. Sedangkan bagian kami dijadikan di sisi kiri mereka, yang didudukan di kedudukan yang jelek. Ayanzilunani bil manzilati sayyi'ah, yakni mendudukan kami di kedudukan yang jelek. Wa hakal Azhari an ba'dihim, diriwayatkan pula oleh Al-Azhari dari sebagian mereka tentang ayat ini. Maknanya, la ughwiyannahum hatta yukadzibu bima taqaddam min umuril umamis salifah. Yakni makna ayat tadi, ayat yang sedang dibahas dalam bab ini, yaitu la ughwiyannahum ajma'in, atau kalimat dalam ayat yang kita bahas dalam bab ini, yaitu la aq'udanna siratakal mustaqim thumma la atiyannahum, kemudian aku datangi mereka dari depan mereka dan belakang mereka. Yakni dikatakan oleh Al-Azhari, sebagian para ulama berkata, aku akan sesatkan mereka hingga mereka mendustakan perkara-perkara yang pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Wa min khalfihim, dari belakang mereka dijadikan mereka mendustakan hari kebangkitan mereka. Dari kanan mereka, yakni dikatakan aku sesatkan mereka dengan apa yang mereka ketahui. Ini kami simpangkan apa yang mereka pahami. Li'annal kasbi yuqalu fihi dhalika bima kasabat yadak. Karena kalimat kasab, usaha, sering disebut dengan dikaitkan kepada kedua tangan. Bima kasabat yadak, ini adalah akibat perbuatan kedua tangan. Walaupun perbuatan itu tidak hanya dengan tangan. Ketika orang disungkurkan dalam neraka jahannam, dan Allah katakan dengan kalimat bima kasabat aidihim, itu karena perbuatan tangan-tangan mereka. Apakah yang dibalas hanya perbuatan tangan mereka, atau juga perbuatan mata mereka, perbuatan mulut mereka yang kotor, yang syirik, atau perbuatan telinga mereka mendengarkan yang haram, atau perbuatan kaki mereka, ya? Hah? Semua. Tetapi hasil usaha seringkali diungkapkan dengan tangan. Maka kata beliau, kata Al-Azhari, kalimat tangan mereka, yakni usaha-usaha mereka, disesatkan, disalahkan, dan diajak mereka untuk mendustakan akhirat dan untuk melupakan perkara-perkara yang telah lalu tentang kaum-kaum yang diadab karena mereka kufur, dibikin gak percaya, lupa atau mengingkarinya, sehingga mereka tidak mendapat pelajaran dengan itu. Diingatkan dengan akhirat, syaitan membikin lupa, ragu terhadap akhirat, dan ketika mau berbuat, disalahkan perbuatan-perbuatannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nasolah taufiqul afiyah, nasolah salamah wal hidayah. ونصلى تعالى يا جنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه امين.